فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Terakhir kita sampai pada wujud qiraatul Fatihah di kulli rakaat. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa wajib untuk membaca Al-Fatihah di kulli rakaat pada setiap rakaat. Wa qad amara al-musii'a salatahu bi qiraatil Fatihah di kulli rakaatin. Nabi SAW juga sudah memerintah al-musii' salatahu, yang kurang bagus dalam menjalankan salatnya. Hadis ma'ruf untuk membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Dari mana pendalilannya? Pendalilannya itu haitsu qala lahu ba'dan amarahu bi qira'atiha fi raka'atil ula. Nabi SAW itu kan mensifati tata cara, yakni rukun-rukun sholat begitu, dari awal ya, dari qiyam takbiratul ihram gitu. Itu satu rakaat. Jadi sifatnya beliau itu satu rakaat. Rakaat awal. Di antaranya membaca Al-Fatihah. Jadi ucapan Nabi SAW di hadis tersebut, "Tsumaqra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an." Kemudian bacalah Al-Qur'an yang mudah bagimu. Itu dimaksud adalah Al-Fatihah. Karena dia mengatakan la salata di malamnya kerap dipati hati Al-Fatihah. Jadi sholat bikin tidak membaca Fatihah itu Al-Fatihah. Setelah itu nanti mengatakan summa fa'alda dikafir sholatika kulliha. Kemudian kerjakan hal tersebut pada sholatmu seluruhnya. Pada sholatmu seluruhnya. Wa fi riwayat, dalam satu riwayat, fi kulli rak'atin. Jadi summa fa'alda dikafir kulli rak'atin. Kemudian kerjakan seperti itu pada setiap rakaat. Berarti kalau tadi ada perintah membaca Al-Fatihah begitu, maka demikian pula pada setiap rakaat juga diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah. Tapi antum perlu ingat bahwa ya sekali lagi hadis al-musyrik sholatahu itu kan kondisinya dia sedang sholat sendiri. Hadisnya itu, ya kan? Maka dipahami terutama itu bagi orang yang sholat sendiri. Yang kedua adalah bagi imam. Yang kedua adalah bagi imam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW ketika mengimami para sahabat itu, beliau selalu membaca Al-Fatihah. Padahal Nabi mengatakan sholu kama ra'aitumuni usholli. Nah, yang jadi titik pembahasan atau jadi titik khilaf itu adalah bagi makmum. Jadi kalau orang yang sholat munfarid dengan orang yang sholat imaman, ya sebagai imam, maka itu jelas ya harus membaca Al-Fatihah. Sekarang yang jadi makmum itu, yang dulu pernah kita singgung gitu. Ada sebagian ulama berpendapat tetap membaca Al-Fatihah. Ada sebagian ulama, dan itu juga madzhabnya beliau Syaikh Al-Albani, adalah ditafsir atau dirinci. Ketika imam membaca dengan jahat, dengan keras gitu, maka berdasarkan keumuman ayat Fa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Al-Qur'an, qira'ah berarti kita mendengar maksudnya. Fastami'u lahu, maka istima' simaklah. Simaklah. Wa ansitu dan diamlah. Maka simaklah dan diamlah. Sedangkan kalau orang dia ikut membaca Al-Fatihah, ya tentunya dia tidak menyimak dan tidak diam berdasarkan ayat tersebut. Dipertegas dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza qara'a fa'ansitu." Kalau imam itu membaca itu, fa'ansitu, maka diamlah kalian, maka diamlah kalian. Wa idza qara'a fa'ansitu. Kemudian bagaimana nanti tentang masalah rukniyah, jadi rukunnya Al-Fatihah bagi makmum ketika imamnya jahr. Nabi SAW mengatakan, "Man kana lahu imam faqira'atul imami lahu qira'ah." Barang siapa yang dia memiliki imam, yakni sholat sebagai makmum, faqira'atul imam, maka bacaannya imam, lahu qira'ah, itu sudah merupakan bacaan dia. Itu sudah merupakan bacaan dia. Yang ini ya, ketika sholat jahriyah, ketika sholat jahriyah disebutkan Syaibani, saya hanya mengulang saja taklik yang dulu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, disebutkan nomornya di sini juga Imam Ad-Daruqutni, hadis yang terakhir tadi ya. Dan siapa yang memiliki imam, yakni sholat sebagai makmum, maka kiroahnya imam adalah kiroah baginya. Ibn Abi Syaibah, Ad-Daruqutni, Ibn Majah dan At-Tahawi, berarti di Mushkulul Adhar. Wa Ahmad dalam musnadnya berarti, kata beliau, min turuqin katsirah, dari jalan yang banyak. Jadi jalan periwayatan dari sini enggak hanya satu, sehingga kemudian orang bisa mengkritik itu dhaif. Ternyata yang dia riwayatkan itu satu jalan, tidak melihat jalan yang lain. Min turuqin katsirah, dari jalan yang jumlahnya banyak. Musnadah wa mursalah, baik musnadah yakni bersambung, maksudnya mausul sampai kepada Nabi SAW, maupun yang sifatnya yakni yang tetap melewati sahabat, maupun yang sifatnya dia mursal. Mursal yakni riwayat tabi'in menyebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qawlu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Furu', dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Furu' Ibn Abdul Hadi. Ini dimuat atau dibawakan takwiyahnya, penguatannya Syekhul Islam ini oleh Ibnu Abdul Hadi. Oleh Ibn Abdul Hadi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Furu'. Wa shahaha ba'dhu turuqihi Al-Busiri. Al-Busiri mensahihkan sebagian jalannya. Wa qad takallamtu 'alaihi bi tafsil, kata Syekh Al-Albani, aku sudah membicarakan tentangnya dengan rinci. Wa tatabba'tu turuqahu, bahkan aku cari, aku kumpulkan ya, jalan-jalannya yang tadi itu. Tamma fil irwa fil asli, fil asli di kitab asal yang berjilid itu. Tamma fil irwa al-ghalil, yaitu nabi irwa al-ghalil, hadis yang nomor 500. Ada di irwa al-ghalil, hadis yang ke 500. Sebagian yang saya dapatkan sendiri, kritikan-kritikan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika beliau menyesuaikan sesuatu, kemudian ada orang lain mengatakan itu dhaif. Belum menyesuaikan lagi, ada ulama mengatakan itu dhaif. Ternyata kritikan pendhaifan itu adalah dari satu atau dua jalan. Kadang kalau kita lihat pembicaraan kenapa satu mensahihkan, maka kita akan tahu dan memaklumi alasan beliau. Beliau sendiri tidak mengingkari bahwa yang dikritik tadi, jalan yang dikritik tadi memang dhaif. Tapi kenapa belum menyesuaikannya? Karena ada penguat yang lainnya. Karena ada penguat-penguat jalan-jalan yang lainnya dan itu banyak. Kalau itu buka as-sahihah itu, as-silsilah as-sahihah ya, sekian ribu hadis. Jadi ada sekitar 10 jilid kalau tidak salah, atau lebih 10 jilid atau lebih. Itu hadis-hadis yang kalau dalam tanda kutip diselamatkan. diselamatkan oleh syahabat oleh Allah dari kedzaliman. Kebanyakannya itu, atau mungkin hampir seluruhnya. Ya, ada beberapa yang memang ada di riwayat Abu Hurairah dan Muslim, memang sengaja beliau tambahkan di situ karena ada satu kalam yang khusus, misal untuk membantah Khawarij tentang mereka mengingkari hadis syafa'ah, itu kan Bukhari. Nah, itu hadis-hadis sekali lagi yang diselamatkan dalam tanda kutip oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dari pendoiban. Memang benar kalau dia dari jalan ini doib, ya saya setuju, beliau itu tidak menyalahkan pengkritik ini. Tetapi kalau kemudian mendaibkan matanya, tunggu dulu, ini matanya itu ada penguat dari jalan 1, 2, 3, 4, 5. Adam tahu hadis tolak bila ilmi haru ikutun ala kulih musuh, tahu ya? Sahih tidak? Singkatan itu dihasankan oleh Syahabat Benulullah setelah mengumpulkan sekian belas jalan, kita kalau tidak salah 17 atau 18 jalan yang hampir seluruhnya itu doib, dan terkadang doibnya jeda. Ya, ada beberapa jalan yang kemudian menjadi alasan juga untuk menghasilkan hasil tersebut. Jadi sekali lagi seperti itu. Ini wujud qiraat Al-Fatihah di kulli faqah. Yang berikutnya, at-tashahhudu al-awwal, tashahhud yang pertama. Jadi satu tashahhud, kita membicara tentang duduk tashahhud. Tumakana sallallahu alaihi wasallam yadlisu litashahhudi ba'dal faradhi min ar-raka'ati tsaniyah. Beliau sallallahu alaihi wasallam duduk untuk tasyahud setelah selesai dari rakaat yang kedua. Fa idza kanat shalatu raka'ataini ka subhi jalasa muftarishan. Kalau sholatnya itu dua rakaat, misalnya sholat subuh, jalasa muftarishan, maka beliau duduknya iftirash, tidak tawarruk. Begitu. Ini hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, ya, yang disahihkan beliau rahimahullah di Tamamul Minnah. Nanti antum bisa cek di Tamamul Minnah. Kalau ngecek di kitab fikih, maka ketahuilah sunnatul ma'alidin, sunnahnya para penulis di kitab fikih, itu mengurutkan bab seperti bab hadis Jibril, arkanul Islam. Begitu. Jadi kalau babnya itu biasanya seperti bab hadis Jibril, arkanul Islam, sholat, terus apa? Zakat, puasa, kan begitu, haji, begitu. Nah, untuk sholat ini kan dia butuh untuk taharah, berarti sebelumnya membahas tentang masalah wudu. Nah, untuk wudu ini berarti dia harus mengenal tentang masalah air, berarti sebelumnya lagi membahas tentang air. Dan untuk air ini dia perlu tahu air itu ada yang suci, ada yang najis. Maksudnya bahas tentang masalah itu tadi, ini suci dan najis itu. Jadi kalau antum misalnya, aduh ini indeks apa namanya, daftar isinya misalnya hilang begitu, nggak usah bingung. Saya ingin cari tentang zakat, ya sudah, cari saja. Ketika buka, oh ini masih sholat, berarti masih ke sana lagi. Kalau ini sudah haji, oh berarti terlewat ini, balik lagi. Mohon ya. Nah, nanti kalau mencari caranya seperti itu. Disesuaikan oleh Syahbani ini dengan sanad yang sesuai, kata beliau di riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Jadi di riwayat Imam An-Nasa'i ini, nanti kalau antum baca di Tamamul Minnah itu, singkatannya, itu seorang rawi, seorang sahabat, beliau menceritakan sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara detail. Jadi gerakan pergerakan di akhirnya rawinya menyatakan jalasa muftarishan, Nabi SAW itu duduk iftirash. Kalau diteliti ya, hikayatnya ini, yakni penceritaan tentang gerakan sholat Nabi SAW itu baru dua rakaat. Sehingga ketika sholat dua rakaat, Itu sunahnya adalah iftirash, yang kata beliau mazhab Hambali itu yang tentunya paling tepat, paling berbahagia dengan hadis ini. Karena kalau mazhab Hambali, kalau dia tasyahud akhir, bahkan tasyahud akhir tapi hanya dua rakaat, artinya sekali tasyahud, maka tetap ikhlas. Perbedaan dengan mazhab Syafi'i, kalau mazhab Syafi'i itu kalau tasyahud akhir tawarruk, baik tasyahudnya satu ataupun dua, baik tasyahudnya satu ataupun dua, itu kalau mazhab Syafi'i. Makanya antum lihat kebanyakan masyarakat mereka sholat subuhnya duduknya apa? Tawarruk gitu. Karena itu memang mazhab Syafi'i seperti itu. Syekh Al-Ghassan rahimahullah di Taizul Alam itu membawakan mazhab-mazhab tersebut, dan ada juga mazhab Hanafi dan mazhab Maliki gitu. Yang satu full iftiras, yang satunya full tawarruk gitu. Nah, yang dua ini yang ada perincian itu adalah mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Syekh Al-Ghassan itu termasuk yang merujukkan mazhab Hambali. Kenapa? Di antara jawaban Hanabilah kepada istidlalnya Syafi'iyah dengan hadis Abi Muhammad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, faida jalasa fil akhir jalasa mutawarrikan, atau apa namanya, akhraja rijlahu yusra. Kalau ketika dia duduk di rokaat terakhir, duduknya tawarruk. Ini kan pendalilan Syafi'i. Berarti kalau setiap rokaat terakhir duduknya adalah tawarruk, ya. Tidak peduli itu tasyahudnya sekali ataupun dua kali. Yang penting kalau itu rokaat terakhir berarti dia duduknya tawarruk. Kata Syekh Al-Ghassan, jawaban Hanabilah terhadap mazhab Syafi'i ini adalah bahwa hadis itu tadi, hadis pendalilan mereka itu dibawa kepada sholat yang memiliki dua tasyahud. Karena ceritanya ada seseorang yang mengatakan, saya akan sholat sebagaimana saya melihat Rasulullah SAW sholat. Kemudian sholat mulai dari awal dan disetujui oleh para sahabat yang ada di situ. Tetapi sholat yang dipraktekkan ketika itu adalah sholat empat rakaat dengan dua tasyahud. Makanya Hanabilah menyatakan falijajar faijajar sekil akhir, itu kalau sesuai dengan konteks, ya, penceritaan gitu, pengisahan sholatnya itu dia yang dua tasyahud. Adapun yang ini tadi pendalilannya adalah hadis riwayat Imam An-Nasa'i di mana Rasulullah sholat diceritakan beliau sholat dua rakaat saja dan duduk tasyahudnya duduk iftirash. Demikian. Bagaimana kalau antum misalnya, apalagi ini nanti para dai ini insyaallah taala sedang berdakwah di masyarakat. Ya. Kalau antum duduk iftirash malah dianggap aneh oleh mereka. Aliran apa ini? Jadi belum sempat dengarkan ceramah antum, mereka sudah antipati dulu. Ini aliran apa ini? Kok duduknya tasawuf awal terus gitu. Mereka tanya kan itu duduknya tasawuf awal terus. Maka saya soal Al-Fawzan Allah Ta'ala, di antara nasihat beliau adalah terkadang kita mengikuti mazhab masyarakat yang memang ketika itu ada khilaf yang muktabar gitu, di kalangan para ulama. Kita mengikuti mazhab mereka, disukai untuk kita mengikuti mazhab mereka dalam kondisi seperti ini. Antum dapat undangan, ya, jadwal khutbah Jumat. Biasanya kalau sudah khutbah Jumat disambung dengan imam kan begitu. Jadi imam sholat Jumat dilihat orang banyak kalau terjadi. Maka itu tadi asalnya kalau sebelum mendatangi tempat-tempat seperti ini tuh tanya ikhwan yang di sekitar situ. Mereka bagaimana? Nah, ketika mereka tidak tahu kecuali tawarruk, maka antum tawarruk saja. Walaupun mungkin antum merujukkan yang ikhtiras, walaupun mungkin antum merujukkan yang ikhtiras. Nah, demikian. Dan itu dipakai di perkara-perkara khilafiyah, kayak misalnya ketika i'tidal atau mau bersikap atau mau apa menjulurkan tangan ke samping badan, maka dilihat kondisi masyarakat di situ. Nah, kalau kita ini seringnya salat di mahad ya, itu enggak ada masalah, kita memaklumi gitu. Tapi kalau di masyarakat yang tidak mengetahui kecuali hanya qobat misalnya, bisa jadi tidak mau tahu kecuali hanya bersikap ketika tidak, maka itu walaupun mungkin merojikan yang irsal, maka itu bersikap. Sebaliknya pula tidak tahu masyarakat itu kecuali irsal, kalau ada yang bersedekap ya nanti dianggap aliran apa gitu lagi sama. Maka walaupun antum ya merojekan yang kabut disukai itu antum tetap bisa, namanya tali hukum. Nah, agar banyak nanti masalah-masalah seperti itu ya, masalah adzan Jumat sekali atau dua kali gitu. Mereka itu kan mendasarkan dengan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan itu sunnahnya Utsman bin Affan. Dan Nabi SAW juga menyatakan fa'alaikum bisunnati, terus apa? Wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Utsman bin Affan termasuk mereka. Begitu. Apa ya? Maka ketika antum mungkin berada di masjid ini, kita sudah dapat jadwal khutbah di masjid umum, saya sudah alhamdulillah itu buka dakwah. Jangan ketika naik ke mimbar pertama kali antum singgung masalah ada dua kali. Dakwah itu kan ada yang al-aham, minal aham, pal aham, ada yang lebih penting dulu untuk disampaikan. Setelah itu yang berikutnya tauhid itu dulu sampaikan. Sini sampaikan. Sampaikan untuk ketahuan ya Ustaz. Bahkan walaupun pembahasan sunnahnya Utsman bin Affan, sebagaimana kata Syaikh bin Rahimahullah di sholatul Jumat, beliau punya risalah sholatul Jumat dan singkatannya itu risalah pertama yang beliau tulis menjadi kitab sholatul, iya apa judulnya sholatul Jumat, apa ini sudah lama gak buka apa? Ah? Bukan. Aduh, nanti kita lihat insyaallah. Itu beliau membahas lafaz hadis Utsman, kenapa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau mengadakan adzan sebelum adzan imam naik mimbar. Hadisnya dari As'ad bin Yazid radhiyallahu anhu. Ada sebagian lafaz menyatakan al-adzan atsani, adzan yang kedua. Sebagian lafaz mengatakan bukan al-adzan atsalits. Adzan yang ketiga. Nah, yang dilihat bukan ini. Yang pertama, yang diperhatikan Utsman bin Affan bahwa adzan yang pertama itu dilakukan di pasar. Dilakukan di pasar. Kenapa? Karena pasar itu tempat orang berkumpul, mengingatkan mereka, mengingatkan mereka bahwa sekarang ini adalah hari Jumat. Itu yang pertama. Yang kedua, tabaat al-manazil. Islam mulai meluas dan rumah-rumah itu jauh. Dalam kondisi pada masa dulu belum ditemukan seperti ini. Mikrofon, speaker itu belum ditemukan. Maka kemudian Utsman bin Affan ya, itu beliau mengusulkan untuk ada adzan. Memerintahkan untuk diadakan adzan di tempat yang disebut di situ kalau tidak salah Az-Zawra. Makanya itu Az-Zawra, yakni tempat yang mungkin agak tinggi gitu yang ada di pasar untuk mengingatkan mereka. Kemudian itu jaraknya jauh dengan adanya imam adzan ketika imam mulai naik mimbar. Naik mimbar kemudian adzan, itu jarak waktunya itu jauh sekali. Maka dengan tafsir rincian seperti ini, bila di satu daerah juga dibutuhkan karena kasus kondisinya sama begitu, maka silakan untuk kemudian melakukan sunnah yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau sekarang ini kan enggak, adzan pertama ya sudah di masjid lagi, jaraknya juga dekat lagi, bahkan itu kurang tepat. Ditambah lagi sekarang sudah ada Amin. Jalan sama barisan Nabi SAW itu duduk iftiros. Kamaka ia jadi subena as-sajdatain ini, sebagaimana Nabi SAW itu duduk di antara dua sujud. Wakadzalika demikian pula ia jadi sufit tasyahudil awali. Beliau melakukan duduk itu di tasyahud yang pertama. Minat sulatiyati awil rubaniyah, dari sholat yang memiliki 3 rakaat atau 4 rakaat. Iftiros. Wa amara bihi al-musyi'a sholatahu. Nabi SAW memerintahkan untuk duduk seperti ini kepada al-musyi'a sholatahu. Faqala lahu, beliau berkata kepadanya, fa idza jalasta fi wasati sholati fatma'in, kalau kamu duduk di tengah sholat, fatma'in, maka tumaknina dulu, tenang dulu. Waftarish fakidakal yusro, kemudian hamparkan ya, fakid ya, pahamu yang kiri. Thumma tasyahad, kemudian tasyahudlah, kemudian tasyahudlah. Nah, waqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, wa nahani khalihi sallallahu alaihi wasallam an iqa'in ka iqa'il kalbi. Khalili yani orang terdekatku Rasulullah SAW melarangku untuk duduk iqa' seperti iqa'nya anjing. Seperti iqa'nya anjing. Kita lihat di sini al-iqa' qala Abu Ubaidah wa ghayruh, kata Abu Ubaidah dan yang lainnya secara bahasa, huwa an yulziqa, huwa an yulziqa ar-rajulu ilyataihi atau alyataihi bil ardi. Duduk iqa' yang dilarang seperti iqa'nya anjing ini adalah seseorang dia menempelkan kedua pantatnya ke tanah. Wa yamsiku saqaihi, kemudian menegakkan kedua betisnya. Bayangkan aja ya. Enggak usah praktek ya. Bayangkan aja. Tuh, terus apa sak? Sak itu betisnya itu ditegakkan begitu. Wa yadu'u yadaihi bil ardi, kemudian kedua tangannya itu diletakkan di tanah. Cek ya. Nah, seperti itu ya hanya nanti. Mirip kan? Mirip gak? Mirip. Nah, wayadu yakai bil ardi kama yuqi al kalbus, bagaimana ikannya anjing ini. Nah, kultu kata Syaubani, wahada ghairu al ikail mashru', wahada ghairu al ikail mashru'i baina sajdatain. Ini bukan ika yang disyariatkan di antara dua sujud, yakni yang menegakkan kedua telapak kaki dan duduk di atas kedua tumit, bukan itu. Kama tapot gamang benar, sebagaimana sudah berlalu di sana tadi. Nah, yang perlu kita ingatkan lagi bahwa ika itu disunahkan diduduk di antara dua sujud, bukan disunahkan di jalsatul istirahat. Salah kalau kemudian dia memperhatikan ika di jalsatul istirahat, itu salah. Jalsatul istirahat jalsatul biasa, yang ini jalsatul istirahat. Nah, wa fi haditsin akhar, dalam sebuah hadis yang lain, kana yanha an uqbatis syaitan, Nabi SAW melarang dari uqbatus syaitan, yani itu tadi, yani duduknya syaitan, duduknya ke belakang syaitan. Wa kana idza qa'ada fit tashahhudi wada'a kafahu al-yumna 'ala faqidihi wa fi riwayah rukbatihi al-yumna. Nabi SAW ketika duduk tasyahud, beliau meletakkan kaf telapak tangan kanan di atas paha beliau, di atas paha. Dalam satu riwayat rukbatihi al-yumna, di atas lutut. di atas lutut beliau yang kanan. Nah, wawadha'a kaffahu al-yusra, jadi kadang di paha begitu ya, di atas itu, kadang di atas lutut. Wawadha'a kaffahu al-yusra ala faqibihi wa fi riwayati rukbatihi al-yusra, dan meletakkan telapak tangan kiri di atas paha kiri atau di satu riwayat yang lain di atas lutut kiri. Basituha alaiha, ini beliau apa namanya menghamparkan di atasnya, beliau menghamparkannya di atasnya, menghamparkan biasa gini atau depan atau ke depan. Wakana sallallahu alaihi wasallam yadau hadda mirfaqihil aiman ala faqihil yumna, dan Nabi SAW itu meletakkan hadda itu nihaya, mirfaq itu siku, al-aiman yang kanan, ala faqihil yumna, di atas paha kanannya. Itu. Maksudnya itu tidak sampai keluar begini. Soalnya kalau tasyahud awal itu kan duduk iftiras ya. Untuk ini menempel ke sini kayaknya bukan itu yang dimaksud. Dijelaskan di sini la yujabi mirfaqahu an janbaihi. Yani tidak an janbaihi. Jadi tidak yujabi menjauhkan sikunya dari sisi badan. Tidak menjauhkan begini, tapi nabi. Jadi tetap di atas paha. Kalau diluruskan itu di atas paha. Itu maksudnya. Demikian disukai dengan Al-Qayyim juga katanya di Zadul Ma'al. Wana rajulan wa huwa jalisun mu'tamidun ala yadil yusra fi shalah. Nabi SAW melarang seseorang ketika duduk dia bertopang kepada tangan kirinya ketika sholat begini. Faqala beliau mengatakan inna sholatul yahud, sesungguhnya itu sholatnya Yahudi. Yahudi seperti itu gerakan sholatnya. Yahudi itu juga punya sholat, tetapi gerakan-gerakannya berbeda yang digerakkan sholatnya kaum muslim. Wafilah bin dalam satu riwayat atau satu lafaz, la tajlis hakadha, jangan kamu duduk seperti ini. Innama hadhihi jilsatul ladzina ya'adzabun, ini cara duduknya orang-orang yang sedang diadzab. Tapi hadithin akhar dalam hadis yang lain, yaqidatul maghdubi alaihim, itu adalah cara duduknya orang-orang yang dimurkai, yakni orang-orang Yahudi. Nah, demikian ya, yang kita bacakan di sini. Ya, sempat ada yang bertanya juga tentang masalah kemarin dari satu istirahat. Kita dapati di rekaman fatwa Syaikh Al-Fauzan Habibullah Ta'ala ketika menjelaskan jasadul istiroha, beliau menyatakan yarfa'u ra'sah wa la yukabbir thumma yukabbir bayaku. Jadi ketika sujud terakhir yang kedua itu mengangkat kepala dulu itu, tapi belum bertakbir. Nah, ketika mau berdiri itu baru bertakbir. Demikian dijelaskan oleh Syaikh Habibullah. Ada ulama lain membawakan satu istidlal pendalilan dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa idza arada an yaquma minal qa'dah kabbara. Nabi SAW itu ketika hendak berdiri dari al-qa'dah, al-qa'dah itu duduk, kabbara. Maka beliau bertakbir. Hanya memang diberi catatan mutabadirnya, yang terbaik yang pertama ketika membaca hadis Abu Hurairah ini adalah ketika duduk tasyahud. Tapi kalau secara keumuman lafaz minal qa'dah ya, itu bisa dimaknai adalah juga duduk istirahat yang hendak berdiri ke rakaat berikutnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.